silakan mau pilih yang mana? Mau bapaknya ke surga, ibunya ke surga, anak di neraka? Atau anaknya ke surga, bapak ibu di neraka? Kalau kita bisa memilih yang ketiga, maka tinggalkan yang satu dan dua. Allah tawarkan pilihan yang sangat indah, seluruhnya masuk surga. Terakhir saya tutup. Ini untuk pengantar dulu nanti sebelum kita masuk ke ta'limnya. Apa faedahnya, manfaatnya ketika kita belajar, lalu kita sampaikan kembali pada keluarga, kerabat, atau teman kita ya Allah, yang tidak sempat datang. Ternyata, saking sayangnya Allah kepada kita, itu Allah sudah menyiapkan satu surga, satu tempat di surga, yang dikhususkan di situ untuk keluarga besar yang semuanya beriman. Jadi kalau kita saling bantu, misal ya, Anda bangun tahajud tidak sendirian, bangunkan keluarganya, direncanakan sama-sama ya, yang lain baca Quran, diajarkan berdoa, saling berbagi, itu ternyata dicatat oleh Allah, dicatat dan dikumpulkan catatan itu untuk menjadi pahala kita bersama dan bersatu di surga itu. Dan di Quran surah ke-52 At-Tur ayat 21, Quran surah 52 ayat 21, sekarang mari kita lihat ya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, kalau diikuti oleh anak cucunya, familinya semuanya beriman kepada Allah. Hati-hati Pak ya, Bu hati-hati ya. Bapak ibu memiliki anak cucu dikandung luar biasa cukup lama masanya. Bapak rawan ya, mencari macam berbagai hal, peluh keringat. Tapi di akhirat nanti ada tiga situasi yang berbeda. Tiga situasi. Pertama, maaf, ada ayahnya ke surga, ibunya ke surga, misal ya, ayahnya ke surga, tapi anak mesti ke neraka. Bapak ibu bisa bayangkan ya, kalau misalnya sudah merawat anak dari kecil, disayang-sayang, tiba-tiba anaknya berteriak, "Mama, tolong saya," apa yang bisa Anda lakukan? Ya. Karena selevel Nabi pun, selevel Rasul pun, Masya Allah, ada yang disebutkan oleh Quran, ayahnya masuk ke dalam surga, ya, disebutkan oleh Quran, bapaknya selamat, anaknya tidak. Nabi Nuh AS, itu Nabi, Rasul, tapi iman gak bisa diwariskan. Ya, bapaknya selamat, anaknya tidak. Sebaliknya, mohon maaf, ada anaknya ke surga, bapak ibunya tidak. Harus hati-hati. Yang kedua, anaknya ke surga, ya, jalannya ke surga. Tapi bagaimana perasaan seorang anak ketika melihat bapak yang merawatnya, yang bermainnya, candanya, ibu yang mengandungnya, menyusuinya, tiba-tiba mesti ke neraka dan itu terlihat di depan matanya. Apa yang terbayang? Jangankan di neraka lah. Bapak ibu misalnya ada anak kita dizolimi oleh orang, kita kan gak enak melihatnya. Apalagi sekarang mendapatkan siksaan yang luar biasa. Abu Jahal punya anak Ikrimah. Ikrimah itu soleh luar biasa, membela Rasulullah, wafatnya dalam jihad fi sabilillah sampai wafat. Sampai wafat itu saking solehnya Ikrimah itu, diantara kesolehannya sampai diabadikan di Quran, itu ingin sekali membahagiakan orang walaupun dirinya menderita. Ibu bisa bayangkan Ikrimah sudah sekarat ini ya, sekarat setelah jihad dipastikan menang Islam saat itu, keadaannya sekarat, tiba-tiba ada satu tentara ya, diantara sahabat membawa minuman ya, karena kelihatan kehausan, ketika akan minum itu diberikan oleh Ikrimah, diminta berikan dulu pada yang lain, kayaknya dia haus nih. Ketika sahabat yang lain mau dikasih, berikan pada yang lain, dia pun haus. Itu diputar-putar di tiga orang, sampai ketika akan kembali ke Ikrimah sudah wafat. Mau ke yang kedua wafat lagi, ke yang ketiga wafat lagi. Dan ketiga-tiganya wafat, tidak ada yang minum satupun. Tidak ada yang minum. Hanya untuk memberikan kepada orang lain yang terbaik, sementara dirinya kesulitan. Itu diabadikan di Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Ayat 9 yang bisa dilihat. وَيُبْفِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِ وَلُكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Ya, mereka semua, Masya Allah, mendahulukan kepentingan orang lain walaupun dirinya mungkin menderita untuk Ikrimah. Dijamin masuk surga, pahalanya fi sabilillah. Cuma sayang ketika akan masuk surga, bapaknya Abu Jahal itu wafat dalam kekufuran dan kesunahan. Maka silahkan mau pilih yang mana? Mau bapaknya ke surga, ibunya ke surga, anak di neraka? Atau anaknya ke surga, bapak ibu di neraka? Kalau kita bisa memilih yang ketiga, maka tinggalkan yang satu dan dua. Allah tawarkan pilihan yang sangat indah, seluruhnya masuk surga. Quran surah 52 ayat 21 tadi, perhatikan kalimatnya. Dan bila ada orang-orang beriman, orang tua beriman, diikuti oleh anak cucunya beriman, keturunannya semuanya, kerabatnya. Perhatikan bahasa Qur'annya. Al-haqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan mereka semua itu surga, satu tempat. Yang paling menarik, lihat tujuh ayat ini. Yang paling menarik. وَمَا أَلَثْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, kami tidak akan sia-siakan sekecil apapun amalan, sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh orang-orang ini untuk pertemuan mereka kelak. Jadi kalau antum sekarang belajar, anda yang belajar, anaknya mungkin gak ikut. Catatan itu dibawa, disampaikan pada mereka, itu dicatat oleh Allah, dicatat itu, paling kalau diamalkan lagi. Itu Masya Allah, sahabat, orang paling soleh, dekat dengan Nabi, surganya tingkat tinggi, itu ditunggangi, betul ayat ini, ditunggangi. Misal, saya beri contoh, ini agak menarik nih, tiga orang sahabat yang luar biasa. Satu, Abbas, pamannya Nabi, walaupun 3 tahun lebih muda dari Rasulullah. Abbas, ya, pamannya Rasulullah. Saya tunjukkan rumahnya sebentar, rumahnya Abbas. Oh iya, sebentar. Tidak persis sama sih ya, tidak persis sama yang ini pernah saya sampaikan ya. Ini Grand Zamzam, kelihatan ini Zamzamnya, ini Jabal Qudais, ini Istana Raja di atas. Sekarang ya, ada Istana Raja, ya ada tiang listrik. Ini rumahnya Abu Jahal di sini. Abu Jahal. Ini rumah Rasulullah dilahirkan, yang ini. Setelah menikah dengan Khadijah, tinggalnya di depan Bukit Marwah di sini. Depan Marwah. Di mana rumah Abbas? Kalau kita nyebrang ke sini, ya, ini sejajar dengan Bukit Safa. Ada Bukit Safa di sini. Ya. Nah, kalau kita turun dari Bukit Safa, sa'i, keluar pintu, di luar pintu ini, persis di bawah anak tangga sekarang, itu dulu rumahnya Abbas. Rumahnya Abbas. Abbas itu punya dua anak laki-laki, satu namanya Fudail, yang kedua namanya Abdullah. Abdullah. Abdullah lahir sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Yang ingin saya sampaikan, Pak, Ibu, Abbas ini Pak pengusaha yang sangat sibuk luar biasa, ya. Keluar masuk Makkah, keluar masuk Madinah setelah hijrah, Masya Allah. Tapi dibalik kesibukannya, perhatikan yang paling hebat, Abbas tidak ingin ada satu pun waktu tersisa kala lapang kecuali mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, ya. Kalau kita kerja Senin sampai Jumat, ya, libur Sabtu Ahad, pasti digunakan itu, digunakan untuk datang ke ta'limnya Rasulullah. Tapi yang paling menarik, kalau nggak bisa datang karena kesibukan pekerjaan, maka Abdullahnya yang dititipkan di majlis Nabi. Itu anak masih 3 tahun, Pak. Jalan-jalan, kadang-kadang merangkak-rangkak, kadang-kadang main-main, kadang-kadang senyum-senyum. Masya Allah. Ternyata anak itu dalam mainnya dia belajarnya. Dia belajarnya. Setelah Nabi wafat, usia Abdullah kecil masih 13 tahun, ya. Bapaknya Abbas hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. 2000 hadis. Abdullah bin Abbas. Visi yang kita tangkap, perhatikan, ayahnya luar biasa, bapak gak bisa datang, anaknya dititipkan, walaupun cuma 3 tahun. Karena keponakannya Nabi. Saat bapaknya datang, mereka datang. Jadi mereka punya visi, jangan terlewatkan siapa yang hadir dia datang. Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah yang kedua, Abdullah bin Umar. Anaknya Umar bin Khattab. Sama persis ditunggangi ayat ini. Ketika Umar punya kesibukan, tidak tanggung-tanggung, pindah dengan Rasulullah hijrah ke Madinah. Umar datang duluan, Rasulullah nyusul dengan Abu Bakar. Masya Allah, ketika sampai di Madinah, Nabi diberikan tempat tinggal yang sekarang di Rasulullah itu, dengan Aisyah di sana. Itu persis Umar bin Khattab membangun sebuah rumah di depan rumah Nabi. Itu dibikinkan kamar menghadap ke depan rumah Rasulullah. Kamar itu dikhususkan untuk anaknya Abdullah, dikasih jendela supaya dari situ bisa ngintip bagaimana cara Nabi keluar dari rumahnya, cara jalannya, cara senyumnya, kalau menengok dipanggil orang seperti apa, supaya bisa belajar dari situ. Insyaallah kelak di kemudian hari, di antara ahli fikih yang luar biasa menjadi rujukan para sahabat, itu anaknya Umar, Abdullah bin Umar. Bapaknya gak lihat, tapi anaknya bisa lihat. Saat anaknya tak tahu, bapaknya yang tahu. Masya Allah. Itu wama alatsnahum min amalin min syai. Yang paling hebat Anas bin Malik, lahir 612 Masehi. Nabi hijrah ke Madinah usianya 10 tahun. Itu anaknya cerdas, gesit, cakap. Maaf Pak, itu dibawa oleh ibunda, dipegang, datang ke rumah Nabi. Begitu Nabi pertama kali datang hijrah, dapat rumah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kata ibundanya, "Ya Rasulullah, ini anak saya terlihat cakap, pintar, saya titipkan jadi pembantu di rumah Anda. Saya titipkan jadi pembantu." Ibu bisa gak kira-kira bawa anaknya 10 tahun diajak ke rumah orang jadikan pembantu, mau gak? Tapi ibu ini melihatnya bukan karena jadi pembantu, ya bukan, Masya Allah, bukan, karena ibunya ingin betul anaknya langsung belajar di rumah Nabi SAW. Kalau Abdullah anaknya Abbas cuma belajar di majlis Nabi, Abdullah anaknya Umar ngintip-ngintip, anak saya mesti ke rumah Nabi langsung. Lihat apa yang dilakukan Nabi, cara makannya, cara diskusinya, cara ngobrolnya, macam-macamnya. Allah, itu Anas bin Malik, ya. Ibunya menitipkan menjadi pembantu untuk belajar di rumah Nabi. Dan hebatnya, 10 tahun jadi pembantu Nabi, karena setelah 10 tahun wafat, ya Rasulullah, itu Anas bin Malik hafal 2286 hadis. Ketika ditanya oleh sahabat, mohon maaf, selama kau membantu Nabi, perkataan apa yang kau dengar dari Rasulullah? Kalimat apa? Kata Anas yang mengejutkan, saya tidak pernah mendengar dari Rasulullah kecuali satu kalimat. Ya Anas, mada akhdumuka? Hei Anas, apa yang bisa saya bantu untukmu? Rasulullah, 10 tahun membantu Nabi, tidak pernah terdengar kalimat, Anas bikinkan ini, Anas bawakan ini, Anas perbaiki ini. Tidak, karena enaknya jadi pembantu Nabi, bajunya sobek, jahit sendiri. Ya, sandalnya copot, sambungkan sendiri. Ya, habis makan, pilih cuci sendiri. Dan Anas selalu oleh Nabi dikatakan, mada akhdumuka? Apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Masya Allah. Ibunya tahu, Masya Allah. Karena itu, poin yang ingin saya garis bawahi, ya, sepanjang kita punya kesempatan, coba jangan soleh sendirian. Ya, ibu sudah berhijab, coba lihat anaknya. Ya, barangkali ibu senang menasehati temannya, kawannya, tetangganya, anak sendiri belum. Ya, bapak demikian, senang ke masjid, anak ditinggalkan, katanya ingin bersama-sama di surga. Ya, kalau orang lain kita kemudian ingatkan dengan gampang, ya kenapa saudara sendiri, keluarga sendiri tidak kita rawat dengan baik? Ya, maka bertakwalah kepada Allah. Takwal. Nah, saya tutup ayatnya, perhatikan ujung ayatnya, kullu bi'in bima kasaba rahim. Semua diberikan pilihan yang sama, masing-masing bisa memilih terkadang dengan pilihannya.